Satu nomor lagu baru di sini, saya coba orang Jawa, Sagita. Jan dodo ngempet engloro, aku ragu woso mengeng sliramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muko sliramu racido, senajan adoh engkono, sliramu tansah kumantil, ono eng patlan dodo budal tak tunggu balimu. Maau kalau sayangku terpesan Production, terima kasih. Sama seru. Sagita. Yeah. My aku wis dilo yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing loro aduh aku waso menging sliramu sing tak jaluk jujur hatimu muga sliramu ra citra senajan aduh engkono sliramu tansah kumandel ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu sakno sakno nyanyi kan menang.